fasni alaihi bima huwa ahluhu. Idza utliqa, tatkala wis diucapaken apa asana'u pengalem alaika ing atase sira, walastalan ora ana sapa sira iku bi ahlin kelawan kang pantes, kelawan wong kang ahli dilem. Bise kowe dilem sama nek sregep men kang ngoten, padahal sampean ora sregep. Upamane wah langgar ngene apike iki paling sing ngurusi sampean, ya. Ora sampean sing ngurusi ora iso. Padahal jane ya ora ngono. Lek sampean nek pengalem diucapne kanggo sampean, padahal sampean ora ahline dilem. Fasni mongko nglemo sapa sira alaihi ing atase Gusti Allah. Bima sebab barang, bima kelawan barang, huwa kang utawi Allah iku ahluhu ahline ingma. Bisa lek sampean dilem padahal sampean ora ahline dilem, maka sampean harus dendan ngelem dateng Gusti Allah, sebab sing ahli dilem iku banjen Gusti Allah. Betul. Tapi niki nuwun sewu, ngeten iki nggih kudu murni, mboten gawe-gawe, mboten lames. Iki kadang-kadang enten wong dilem terus ah mboten usah matur nuwun teng kula lah. Matur nuwun teng Gusti Allah mawon. Gayane muni ngono iku ben menarik pengalemane, ngoten lho. Sing ngeleman ben terus muni neh. Iku niku mboten kenek di istilahe mboten kenek, namung didelok saking sikap lahire mawon. Niki lebih cenderung tenggene rasa ati. Ngoten. Al mukminu ta'u wong mukmin. Wa ya mukmin iku alazi wong. Waya ro kang ora ningali sapa lazi nafsahu ing awak dhewe ne lazi wong mang. Ora ningali ahlan en pantes li ayyub zaha drapun yen to dilem dipuji sapa lazi au yusna utawa dilem sapa alaihi lazi. Alasane kok ora pantes dilem menapa alasane? Wong nyatane ya apik tenan kok dilem kok ora. Ora rumangsa pantes dilem. Mergo li anna mujibati zalika, krana sak temene pira-pira perkara kang netepaken mengkono-mengkono dilem iku laisa ora ana lahu keduwe lazi mukmin minha saking mujibat apa sayun suwiji-wiji. Mergo tidak ada sedikit pun alasan untuk bisa dilem. Alasannya dilem apa? Nah nyatane jenengan sing loman, aku iso muni nyatane ngono. Lek kowe takok nyatane sing tenan aku iki gak loman, wong aku ora duwe. Ora duwe aku nguwehi apa? Ora nguwehi apa-apa. Niku lek pengalame perkara loman, lek pengalame perkara pinter lho, aku iki apa pinter? Dialoge teng atine dhewe lho nggih. Ora usah banta-bantan karo sing lem ngoten. Niki dialoge teng atine awak dhewe kudu lho apa pantes aku dilemong. Aku iki ora rumangsa ngetokne apa-apa lan gak rumangsa kelangan apa-apa lan gak duwe apa-apa. Maten. Jadi mujibati sana perkara sing netepno sing nyebabno wong dilem mboten enten. Lah sing apik niku napa? Sing apik niku isbatullah. Sing ketok apik neplek teng menungsa niku oleh netepno Gusti Allah. Sampeyan niku kaya kain ngoten mawon. Sing apik niku lukisan. Sing lukis niku tukang lukis lah ngono nggih. Nah, senajan nempleke apike lukisan niku teng kanvas, teng kain sing dienggo dasar lukisan. Kaine dhewe niku gak rumangsa melok duwe lukisan. Mosok terus sampean lek ngelem apike kain iki mosok ngoten kan nggih mboten. Nek sing enten gambar lukisan wah apike gambare. Gambang bu, gambar Bung Karno kok iso persis ngono nggih. Sing sampean lemak gambare ta. Nggih. Kaine sampean lem. Mboten. Oh iki kok fotone kok apik men. Sing sampean lem kertase napa fotone? Fotone, lah fotone niku iso metu foto teng riku niku mergo enek sing difoto apa mergo metu karepe dhewe. Nah berarti sing ganteng teng riku niku foto napa wong sing difoto? Nah, teng riku niku berarti sakjane sing jenenge foto, lembaran foto niku mboten enten artine. Kertas niku ora oleh muni-muni terus purek, mbok aku sing dilem aja fotone kan niku mboten pantes muni kok. Jadi menungsa niku namung penampilan saking sifat kudrohe Allah, sifat karomah, sifat karime Allah, sifat rahman rahime Allah. Upama sampean loman niku sing loman Gusti Allah liwat sampean. Gitu. Sampeyan nek delok TV wonten gambarane gambarane Rano Karno ngoten. Sampeyan apa delok TV delok Rano Karno. Terus cita kok iso kowe sing main niku gambar Rano Karno mosok muni ngono. Sampeyan langsung jujur ta lho iku Rano Karno kuwi lha ngoten. Tunggale marah sampeyan lek isuk ngrungokno swara kula rekaman mosok sampeyan muni iki suarane radio mosok ngoten. Sapa sing ngaji iki? Pak Imran lha ngoten. Padahal sing muni radio. Sing muni radio napa kula? Radio wong kula tesih tilem teng Jombang rika lho Pak isuk niku. Tapi sama nek ngomong mesti ben isuk Pak Imran ngaji lha ngoten. Terus niku namine tajali penampilan. Berarti sing perlu dilem niku radione napa sing ngaji? Dan, lha ngoten maksudnya gampile ngoten. Lha jenengan niku sak jane iso apik niku kretek apik niku siaran kene pundi kok iso moro nuwun sewu cangkem sampean dadi mic niku ora apik niku. Niku sak jane obah-obahan kene pundi? Lho ngoten lho maknane niku. Dadi jane radio iki gak pantes dilem. Ing dalem keapian sing tampil teng radio niku. Lho, upama enek radio niku apik. Mesthi radio niku nembe pisah. Nek sing dipikno bentuke lho, oh, radio kuwi apik men komplit men. Mesthi radio sing njaluk dilem ngono kuwi radio sing lagi pisah saka pabrike. Nggih ta? Lek radio niku menampilkan jenenge pabrike, mesti sing dilem pabrike. Pabrik itu pinter mantap, radio kayak gini kan mesti ngoten. Lah kalau sampean kok jaluk dilem, itu berarti sampean pas ora sadar enek Gusti Allah. Lek sampean sadar enek Allah mesti gak rumangsa butuh dilem, lan ora pantes dilem. Mergo ora duwe perkara sing nyebabno sampean dilem iku gak mungkin. Upama sampean apik dudu apik sampean. Lah ora gak pantes dilem. Ada. Lah niku umpama malih. Sampeyan sok-sok lek lek cara ngene kula niku lek pas sedekah, sedekah desa. Iki yen sedekah desa, selametan wong sak desa ngono. Gawe jajan pasung, nek cara ngendura ngene kok enten. Ngriki sedekah bumi. Bersih desa, nggih. Ya lek bersih desa niku cara ngene kula niku terus lanu ngeteri dulur-dulure sing kiwa tengen desa ngriku sing jaba desa adike ipene pakdine kok sing jaba desa ngriku diteri. Nah biasane wong ngeteri niku lan ngongkon bocah. Nggih. Ngongkon bocah. Bocahe terus nggawa rantang kalih wakul nika isine enten iwak pitik, enten bumbon, kentang macam-macam. Lah niku mengko upama enak, niku sing dilem bocah sing gawa tertekan apa sampean? Lan sing ngengken to maturi bocah kan ngeten niki anu Pak dipun utus Bu Imron, apa ngoten nggih? Iki dipun utus Bu Imron ngeteraken tatanan niki napa nggih daharan kangge Pakde. Bocahe macak wayu, macak ngguanteng. Ngono ya kok terus wis matur nuwun, kok salamku aturna Bu Imron ya. Mungkin lek ngelem Pakde kula utawa budi kula. Niku lek ngelem nek tangga-tangga lah jan ponakanku sitok kuwi jan ngerti tenan lek Pakdene butuh butru kok dikeki butru ngono niku. Iku sing dilem cucuk sing gawa, sing dilem niku sing ngeteri ya. Senajan sampean tukang ngeterno kelomanan ning masyarakat. Ngekeki dhuwit, ngekeki bantuan, ngekeki macam-macam. Sing perlu dilemi duduk sampean, tapi sing ngirimi. Ah, iya ta. Berarti pancen menungso niku ora pantas dilem, mergo memang tidak ada alasan untuk bisa dilem. Kama kaya keterangan takut dama kang wis disi apa mah. Mulane faida atlaqo. Mengko tetkalane wis ngeculno. Ngumbar sapa Gusti Allah, Gusti Allah sapa Allah, Gusti Allah. Ta'ala Maha Luhur Allah ngumbar alsinatan nasi ing lesane menungso. Lesane menungso karo Gusti Allah diculne kabeh. Sapa menungso cangkemmu ndang jeplak. Cangkemmu ndang jeplak cara cara mik ngono sekakle wis diceklekno. Jur swarane menungso do muni-muni ngelem sampean. Lho ngoten. Diculno bisanae kelawan ngelem alahi ing atase wong mukmin. Padahal nyata-nyata wala ahliyata. Lan ora ana kepantesan iku maujud fihi ing dalem lazi mukmin ora pantes lidhalika maring mengkono-mengkono dilem. Piye? Payam bagi mongko sayuk jo mongko wis mesti seharusnya apa sing seharusnya ayah arifa arep yang to ngerti sapa mukmin ngerti al-haqqa ing Gusti Allah al-haqqa ayah al-haqqa ing Gusti Allah kang berhak li ahlihi krono ahlini al-haq akhirnya fayastamilu mongko nggunakaken sapa lawi nglakokaken sapa lawi mukmin nafsahu ngawak dhewe mukmin nglakokno bisanake kelawan nglem genti alallahi ing atase Gusti Allah taala bima kelawan perkara kang bener kang apik huwa kang utawi Allah iku ahlu dadi ahli ing ma krana wis ngerti lek wong-wong do ngelem kuwi sing ngeculno pengalem kuwi mang Gusti Allah. Sing ngumbar cangkeme wong-wong do ngelem kuwi sing ngumbarno ya Gusti Allah. Sampai wong-wong do iso muni ngelem keapian padahal nek rumangsa ora pantes diapikno ngono kuwi, ora perlu nolak. Ora perlu nolak mergo iku sing nekakno Gusti Allah, ngoten lho. Nek sampean nolak padha karo mbusek tulisane Gusti Allah. Wis ben do ngelem ngono ae. Sampean genten. Ya Allah Gusti, panjenengan niku pinter kok. Panjenengan niku pinter, saged nglukis barang sing apik banget ning gone perkara sing elek banget. Kula niki elek banget Gusti. Jenengan lukis dadi apik sampai wong-wong pangkling. Malah sing ketok apik. Padahal niku apike sampean. Nggih to nggih. Nah, kudune ngoten sing pantes dilem Gusti Allah. Dan perlune apa liyakuna supaya ana apa zalika mengkono-mengkono ngelem genten marang Allah iku syukron dadi syukur. Nyukuri napa? Nyukuri li nikmati itlaqil alsinah. Maring nikmate ucule pira-pira cangkem. Cangkeme wong ucul iku lak nikmat to. Wong ucule ucul ngelem kok. Lah timbang ucul celathu. Ya halu ucul ngelem ngene ta nggih. Ngoten. bisa nae kelawan ucul, bisa nae kelawan ngelem alahi ing atase mukmin. Padahal min ghairi istihqaqin, saking tanpa berhak, tanpa berhak lidhalika maring mengkono-mengkono dilem. Walali subuti ahliyatin, lan ora krono tetepe kepantesan dilem. Udah wong jelas-jelas ora pantes dilem, tapi nyatane karo Allah Ta'ala dipeksa wae dilem. Ya ora iso ngelak ya. Nggih, napa saged. Mulane nek dibalekno teng asline dawuh sing rumiyin coba dipahami. Ya dipahami pilih al-aqwanu sabitatun bi isbatihi wa mamhuatun bi ahadiyati zatihi. Kahanan dunia saisine iki ana mergo dianakno Gusti Allah. Tegese dianakno Gusti Allah krana sing gawe ana kuwi Gusti Allah, yo mboten iso dibusek. Nggih ta? Mulane sampean kok kepengin busek uripe sampean ora iso. Aku panggawa ana, lho pancen dianakno Gusti Allah. Gitu, zaman kepengen aku kuingin orang-orang bilu ya raisa sing tetep nono niku mereka kok lek sing tetep nono niku Gusti Allah ya ora kena dibusek. Mulane pantes lek zaman ngeyel panggahmu niku nyatane ana ya pantes niku mergo pancen dianakno tenan karo Gusti Allah. Bisa lo gawene mboten etok-etokan. Betul lho nggih. Makhluk terhadap batila. Mulai orang kena dibusuk. Sama nukak terus protes. Protes. Ojo tak ojo dilem ora iso. Soalnya nopo di mata masyarakat sama panjen apik. Di mata masyarakat sama panjen apik. Begitu kawetnya keapian. Sampai orang yang sing iso mbusek kaapian iku wong panjenengan kaapian iku tulisane Gusti Allah. Saman dhewe mbusek gak iso. Lah nuwun sewu, pada posisi seperti ini seringkali orang terjebak. Siji, kemungkinan terjebake. Kemungkinan terjebake. Lek yambake mboten ngati-ati, ora ndang eling lek pengalame wong niku sakjane ujian ning Allah, biasane piye-piye sembrono. Alah ngene ritek aku nerak syariat ritek, nyatane wong-wong sik pandang ngelem ae lek yo wis. Malah aku lek wani nerak syariat malah diarani wali aku lho ngoten niku. Sembrono. Utawa mungkin piyambake pengen tawadhu. Tapi kebacut semangat tawadhu'e sampai dia gak sadar nolak keparinge Allah sehingga dia tidak bersyukur kepada pemberian Allah berupa dilem. Lho kadang-kadang wonten-wonten. Gus, nuwun sewu niki. Putrane kiai teng pondoke, teng lingkungan lingkungan pondok ngriku kalih santri-santri kan dilem. Kalau putrane Pak Yesi kok pinter. Begitu tuh kadang dia menolak. Menolak, wagur celuk Gus malah ngamuk-ngamuk. Utawa ya terus dia berbuat sesuatu sing elek banget supaya dia gak diceluk Gus. Maksudnya genta waduk deh, jadi karpe apa? Dia tidak mau diagung-agungkan, dikultuskan, itu sebenarnya dia gak mau. Lalu dia berbuat sesuatu sing kira-kira masyarakat menolak perbuatan itu. Dengan harapan nanti kalau sudah saya berbuat jelek, orang-orang tidak menghormati saya. Karpe pengen tawadhu, tapi ada satu titik kesalahan sing dia enggak sadar. Napa? Busek tulisane Gusti Allah, rupa pengalame wong akeh niku wae. Dah kudune ya dicocokno to. Gusti Allah wis ngonekne kabeh wong ngarani aku apik, lah nek aku sing dadi adahe apik ora melu apik sisan lak. Jenenge zalim kudune ngoten. Gusti Allah wis mancurno teh ning gone gelasku, lha nek gelasku kotor kabeh lak gak pantes. Wis tak resikane lho ngoten napa. Lan mboten perlu menolak predikat saking masyarakat itu pun perlu. Soalnya sampean tolak, justru sampean bertentangan dhewe karo peparinge Allah. Mboten perlu sampean sibuk dengan menolak kenyataan dilem wong, tapi ora perlu jaluk-jaluk dilem wong, ngoten lho. Ya biar berjalan mengalir begitu saja, usume dilem wis dilem ya lah. Piye nek wong ya wong ya dupe ijak ngoten mawon. Sing apik ku panggah Gusti Allah, sing awas Gusti Allah. Artinya napa? Ternyata Gusti Allah iso nyilap. Peceren sing ambune banger iki iso dadakan ambune wangine ra karuan. Nggih ta? Nggih lek sampeyan lagi peceren wong timpak simpenan WC ae lek. Tapi dipoles kali Gusti Allah kok iso enek sing kedanan perawan ayu bareng ta nggih. Karena sakit pintere Gusti Allah moles. Nah, itu kenyataan. Makanya juga enggak bisa dihapus. Sing penting sak niki sampean hubungane aja mbek makhluk. Lek pun ngoten niku, hubungane kalih Allah langsung. Ya Allah, menawi menika wonten manfaat barokahipun. Nggih, panjenengan gantos ingkang langkung, panjenengan terusaken. Lek panjenengan mboten manfaat barokah kangge kula, nggih kula nyuwun gantos ingkang panjenengan ridhani. Lho, ngoten. Niku hati-hati panjang kejulik kejebakannya kalah ni wonok kalane terus sembrono merkudek wes terlalu percaya Allah wongong wes kadung ngelemaku maksud aku salah-salah apa nggak dipercaya ayo malah lek perlu sembrono nu malah pantas lek wali yo itu niku nah niku terjebak lek nanti ko sembrono enten sing terjebak ke ngati-ngatien sampai getingi wong sing ngelem ngelir ruwet. Monggo wong ngelem niku wau krana roh keapian dibuka kali Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean gedingi wong sing ngelem sampean, berarti sampean juga gedingi sing ngobahno sing ngeculno wong niku wau. Lho, ngoten lha yes. Yes, manggah ngelem Gusti Allah sing paling aman niku. Ngelem Gusti Allah. Niku apa? Teori dasar sing perlu dipahami. Nek dibangsulke tenggene hikam sing awal-awal riyen. Sing ambune awal-awal riyen tentang nika, itu bin wujuda ka fi ardil humul. Itu bin wujuda ka fi ardil humul fa in fa kullu manabata mimalam lam yutfan lam layatim layutim layatim munitajuhu. Maksud pendemen awakmu ning gone penyamaran ben ora gampang didelok wong. Ning gone kekhumulan, keasoran penyamaran supaya gampang ikhlas. Mergo pancen biasane rukulan. Fakullu manabata, saben-saben barang sing kukul mimalam yutupan saking wiji sing ora dipendem. Iku layatimu ora bisa sempurna apa nitajuhu wae. Ngeten. Enek kacang ijo tukul tapi ora dipendem yo mung dadi ketambah. Ngoten. Nggih ta? Upama enek klopo tukul dadi cikal tapi ora ndek dipendem yo ora iso metu grubune. Ngoten. Tapi nggih hati-hati. Jenengan aja terjebak lek kadung dadi wong terkenal sampean nyatane yo jamaah tenan, umpamane ono apa iso sampean ibadah jamaah tanpa didelok wong. Dan wong sampean tugase tugas ngimami terus pengen ora pengen didelok wong. Ngimami pengen ora didelok wong apa ya iso terus sampean ngimami apa deme. Akhirnya komentar saya Abil Abbas Al-Marsi terhadap menika mulane aja dadi kawulane terkenal ya aja dadi kawulane kependem. Yo aja nek pas kowe terkenal yo aja milik kependem, lek kowe pas kependem yo aja milik terkenal. Lho, lho maksudnya niku. Mergo kependem utawa terkenal niku padha-padha enten tugas yang berbeda. Kalau itu dijalankan kedua-duanya menjadi jalan peribadatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Niku pancen kadang-kadang repot. Lek pas ora nrimo dadi gak syukur, lek pas nrimo kebaca dadi sembrono. Mulane nggih sing paling hati-hati tetep nyuwun pitedah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sak terusipun menika wonten gambaranipun malih. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, az-zuhadu idza mutiu inqabadu li syuhudihim at-tana'a minal khalqi. Wal 'arifun idza mutiu imbasatu li syuhudihim dzalika minal malikil haqqi. Az-zuhadu ta pira-pira wong sing ahli zuhud, wong sing sengit donya. Iku idzamu diku tekawane dilem sapa zuhad. In qabadu mongko mengkeret susah sapa zuhad. Wong niku lek ahli zuhud niku dilem niku malah mengkeret, pedi, susah. Mergo napa li syuhudihim? Krana oleh nyekseni zuhad, nyekseni astana'a ing pengalem, disekseni minal khalqi saking makhluk. Mergo wong zuhud niku nganggep pengalem niku saking makhluk. Lah mongko wong zuhud niku gething karo makhluk, seneng dateng Gusti Allah. Ngoten lho. Mulane ora seneng dilem-lem terkenal berhala. Terkenal tinggi apa malah ruwet ngoten iki terkenal jadi dukun malah penomba nambane wong ae terkenal jadi kiai malah diundang-undang rono-rono ae malah ora tau muleh ngoten niku niku mboten seneng ngoten dilem niku mboten seneng wong zuhud niku mergo piyambake ngarani duwe penganggep lek pengalem niku saking makhluk. Lah mongko wong zuhud niku ora demen makhluk, demen dateng Gusti Allah. Wajar sikap ngoten niku wajar. Mulane ya iki sing zuhud dadi parane wong malah susah, dundelik. Dan wangel sawan ngoten niku wangel bisa dene. Suwali wal arifun. Utawi wong makrifat iku idza mutiku tekalane dimlem sapa wari pun imbas aku monggo padha jembar bunga maknane jembar bunga oleh jembar bunga ora kok mergo wah dilemungake mboten soal nikune mboten soal nikune oleh bunga mang li suhudihim krana oleh nyekseni li suhudihim krana oleh nyekseni arifun nyekseni dalika yang mengkono-mengkono pengalem disekseni minal maliki saking pangeran kang kuwasa al-haqqi kang moho hak al-haqqi kang sejati. Dan berarti nek ya bae dilem iku kaya wong dikirimi salam saka pacare ora kok mergo ndelok sing ngelem wong-wonge gak didelok. Ya bae langsung kaya-kaya wong-wong niku makili Gusti Allah. Kaya radio, ngoten lho, menyampaikan suarane penyiar. Ora delok radione, tapi sing terbayang langsung penyiare. Loh, mboten. Gitu. Niku wong ma'arifun. Dadi lah tapi lek sing wong zuhud ora. Ngelem lewat radio. Ngoten gamane ngoten. Radio ora ana apa-apane ngelam-ngelam. Ya apa? Ngoten. Aku pengen ngelem sing suarane langsung tekan penyiar, mas sing liwat radio. Nganggep radio itu berisik. Ngoten. Niku wong zuhud. Napa sing bidakno niki sebabe napa? Takodama wis dhisik apa keterangan an-nazuhada. Sak temene wong sing ahli zuhud iku fi ghaibatin ing dalem ilang. Ilang anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Fahum mongko utawi zuhad iku layu sahiduna ora nyekseni sapa zuhad ilal khalqa kejaba ing makhluk. Mergo piyambake nganggep makhluk iku gangguan. Maka dia menghindar terus dari makhluk. akhirnya dia terjebak ngurusi makhluk, ngurusi yang dalam menghindari. Enak sing wong sing hubud dunia wali ane wong zuhud, wong serakah, wong khirsun, harisun ilat dunia, ora zahidun anit dunia tapi harisun anit dunia, lobo serakah terhadap dunia ini, yang ngurusi makhluk tapi ngurusinnya demen. Lek zuhud itu yang ngurusi makhluk tapi ngurusi menghindar. Ternyata akhirnya meh padha mawon. Meh padha mawon ya jane ngoten. La yusahiduna ora nyekseni sapa zuhad ilal khalqa kejaba ing makhluk. Mulane fa iza mudihu mongko tekalane dilem sapa zuhad. Wa utnialan tegese dilem sapa alaihim ing atase zuhad. Syahidu mongko padha nyekseni sapa zuhad zalika ing mengkono-mengkono pengalem disekseni menal khalqi saking makhluk krana ngerti lek sing ngelem niku makhluk fangqabadu mongko padha susah sapa zuhad wong sing ahli zuhud mang inda zalika nalikane mengkono-mengkono dilem li anahum krana sak temene zuhad iku ya khafuna wedi sapa zuhad wedi fawatana sibihim ing ilange bagiane zuhad bagian min rabbihim saking pangerane zuhad dhewe wedi lek sampe makhluk iku melok manggon ning ati maka atine enek sing kalong dilungguhi makhluk malah Gusti Allah nyisih piyambake wedi lek ngoten niku mergo selamane iki piyambake napa ghaibah anillah tegese piyambake pancen buru pengen ketemu Allah terus sampai nyisih-nyisih no makhluk makhluk disisih-sisih no ko atine sing kepek ben Gusti Allah tok teng jero atine karepe niku lek sampe enek makhluk ngelem piyambake kuatir makhluke melok mlebu teng jero ati akhire mengke minimal perhatiane teng Allah nyisih utawa sudo dan kenapa kok wedi sudo wedi ilang li ajlima ya tawakkauna krana arae bareng ya tawakkauna kang padha kuwatir sapa si zuhad rupane maminal iktirori nyatane saking kabujuk bidzalika sebab mengkono-mengkono dilem mergo ndek kuwatir kebujuk karo pengalame dunya makhluk mergo pengalem makhluk niku pancen menggiurkan. Sampean rela kehilangan uang jutaan asal wong sing sampean kaya ini kudu gelem ngelem sampean. Kok sing sampean kaya iku ora sida ngelem ya sampean miso-miso. Nah aku sampe akeh apa enggak ora diperhatekno ae aku ngoten. Niku soalnya entek wong niku sing ngamuk-ngamuk sampai direwangi perang tek-entekan niku ora kok mergo jane pengen apa-apa, pengen oleh pengalem. Dan biasanya ngeten iku wong sing wis mapan. Bojo wis ayu-ayu, bondo wis pirang-pirang, pangkat wis dhuwur, wewenang wis duwe, gari butuh dilem. Ngeten, masih sampean dikit akeh, sampean duwe bojo ayu, pangkat dhuwur tapi lek wong ora enek sing ngelem sampean yo ora seneng. Ngeten. Niku wayahe dilem niku penak. Lah mulane wong ahli zuhud dia tidak mau dilem siapa-siapa, dia hanya ingin ngelem, hanya ingin dielem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal arifun. Wal arifuna utahe wong sing ahli makrifat iku hadiruna padha teka kabeh ma'arabihim sertane pangerane arifun. Ngoten. Lek wong arifun niku hadir. Lek zuhad niku gaib. Tapi pengen komunikasi terus. Mulane lek enek sing ngegang-ngegangi ndek susah. Dan lek enek sing ngegang-ngegangi ndek susah. Tapi lek arifun niku wong hadir, ora enek sing ngegang-ngegangi. Ngoten. Wal arifuna ta wong sing ngali ma'rifat iku hadiruna hadir kabeh. Ma'arifihim sertane pangerane arifun. Mula fahum. Mongko utawi arifun iku layu sahiduna orang delok orang ningali sapa arifun. Ma'ahu sertane Gusti Allah orang ningali ghairahu ing liyane Allah. Maka dia tidak ada yang disawang, tidak ada yang hadir di dalam hatinya, tidak ada yang memenuhi hatinya kecuali hanya Allah. Kalau toh dia melihat apa-apapun, itu bukan barang itu yang dilihat, tapi semata-mata dia melihat bersama Allah. Dan selain Allah itu, bagi orang arifun tidak ada yang mampu bersama Allah. Tidak ada yang bersama Allah. Mula upama fa idza mudihu, upama padha dilem, mongko tekalane padha dilem sapa arifun. Syahidu mongko padha nyekseni sapa arifun, nyekseni astana aing pengalem mau, disekseni min rabbihim saking pangerane arifun. Kalau dia menerima pengalem, maka pengalem itu bukan dari makhluk, tapi dia rasakan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mula tambah satu, mongko padha bunga, padha jembaratine sapa arifun. Lidzalika krana mengkono-mengkono pengalem, wa kamalan ana apa zalika mengkono-mengkono pengalem, ana iku mazidan bisa nambahi fi halihim ing dalem suasanane, ing dalem hale keadaan kerohaniane arifun, wa maqamihim lan maqame arifun. Maka dengan dilem-lem gitu, dia tidak merasa dilem, malah sing dilem itu Gusti Allah. Enek wong ngelem itu gak ngelem aku, ngelem Gusti Allah langsung. Mboten. Ya mbake gak kerasa dilem. Sing dilem malah Gusti Allah. Mergo li ghaibatihim krana ilange, krana ghaibe si arifun, ghaib an anfusihim saking awak diwine arifun, karena dia sendiri sudah hilang dari dirinya. Sudah hilang dari dirinya. Iya, hilang dari dirinya itu gimana? Ya sudah hilang, gaib, hilang. Dan karena ono sapa baduhum setengah ulama ahli tasawuf iku yumdaku dilem sapa baduhum bahwa hale utai baduhum iku sakitun menengae. Jadi ulama itu dipuji dilem, dapat mendel mawon. Ya ora bereaksi waktu muring-muring, ora ora usah ngono, ya ora muni ngono wis. Menengae ora kok jingkrak-jingkrak, ya ora wis menengae. Faqila mongko ditakokaken. Faqila mongko ditakoni, ditakonaken sapa lahu kedhewe si Ba'duhu. Dizalika ing dalem mengkono-mengkono oleh menengae. Kok menengae ngoten niku dus pundi? Dengan dilem-lem ngotor yang mendel mawon. Padahal kiai-kiai sana sebutin ngotor loh ye. Kiai-kiai sana itu tangannya dicucuk mau dijabut gagenan kok niku. Jenengan lagi pangkat di bawah nih. Fakola mongkon jawab sapa ba'duhum. Wa ma alayya min dalika. Walastu aglitu aglatu. Aglatu apa aglitu? Walastu aglitu di nafsi. Golato ya gelatu ya, golato. Gin ini termasuk huruf falak mana? Ini termasuk huruf falak ya. Ya berarti golato ya gelatu, fataha ya tahu. Walastu lan ora ana sapa ing suwama. Wa malan ora ana iku alaya ing atase ingsun apa mindalika saking mengkono-mengkono pengalem Walastulan ora ana sapa ingsun iku aglatu luput sapa ingsun pinafsi ing dalam awak ingsun dhewe. Balastu bali ana sapa ingsun iku fil bayini ing dalem pertela. Wal madziyu utawi kang di wales, wal musna alaihi utawi kang di lem, dan wal mudza utawi kang di wales, wal musna alaihi lan kang di lem sapa alaihi al iku Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Cara jawane wa ma alaya min dzalik, la wong do ngelem niku ora kanggo aku blas. Dalah apa kok aku cekakaran menging lembaran. Wong ora ngelem aku. Lah sing dilem jenengan wong pinter. Lah iya pinter ya kaya pinterku wong ora pinterku. Ora pinterku. Lah aku ya ora salah kok aku ora ngongkon dhele. Wong sing dhele ya kono dhewe. Sing dhele pinter iku ning dhele sing dhele sapa? Lah ya wis. Insyaallah ndeleh pinter ning nggonku. Mengko sakjane aku dhewe iki ora duwe apa-apa terus wong ngeroh anek barang ning nggonku. Apa sing dilem aku wong ora. Sing dilem lak pinter Gusti Allah sing manggon ning nggonku kuwi. Lha upama enek sing perlu diwales. Dimatur nuwuni, wah nggih matur nuwun, ora perlu wong kuwi. Lah matur ning Gusti Allah wong sing jeplakne omongan kuwi ya Gusti Allah. Sing buka ne omongan atlaka kuwi yo. Ya Gusti Allah. Sing perlu dilem genten ya Gusti Allah. Ya aku yo ora apa-apa, lah wong iki yo ora apa-apa, ngono yo ora. Ora iso ngomong lek gak diomongne Allah. Lah aku yo ora iso ketok pinter ora diketokne Gusti. Allah wis biyene. Cara blak-blakane gelis-gelisan omong sing genah-genahan cara penake omong Gusti Allah ngelem Gusti Allah mbok yo ben ngoten-ngoten. Ora kok terus bisa lah dadi loro ki ora. Ben spene wal mujza wal musna wa wallahu azza wa jalla. Wakilan didawahaken apa sing didawahaken hadal makna iki makna dilem ora apa-apa bagi wong sing makrifat. Fil khabari yang dalam siji khabar hadis almarwi kang diriwayataken termasuk kelompok makna niki wonten hadis sing diriwayataken dawuhaken ngeten ida mudhiha tekalane dilem sapa al mukmin wong mukmin sejati diwajihihi ana ing ngarepe wong mukmin roba mongko dadi mundak-mundak opal imanu imane wong mukmin mang di kalbihe dalam atine wong mukmin. Wong mukmin sing sejati kuwi lek dilem kuwi imane mundhak ning jero ati. Niki wis sampean paham ora ana kok lemen kan. Sing mundhak imanku ngoten. Sing dimaksud mundhak ning jero ati, imane mundhak ning jero ati mergo wong mukmin itu mengembalikan seluruh persoalan kepada Allah. Hatan. Kala dawuh sapa Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa fihi tariqun lil arifi bi an ya'lual imanul aliyu ilal maulal a'la. Fa yafrahu bidzalika li maulahu wa yudifu ila sayyidihi alladzi tawallahu. Fayaruddu sun'atu ila soni'iha wayasyadu minal fitrati fatiroha fayakunu dhalika madhan li soni' wa wasfan lil fatir layang duru ila waswihi wala yukjibu binafsihi. Wafihilan iku yang dalam masalah dilem, yang dalam masalah dilem dipuji mang torikun utawi ono coro menentukan sikap lil arifina kedua sing ahli ma'rifat rupane apa? Rupane bi an ya'lu Bian yaklu kelawan yento dadi luhur. Bian yaklua kelawan yento dadi luhur. Apa al imanu iman dadi munggah. Apa al imanu iman munggah. Al imanu lho bener kok tanda. Al imanul aliyu ya. Al imanu iman al aliyu kang luhur. Munggah ning di munggah ilal maula maring bendoro. Al akla kang luwe luhur maneh. Krana dilem disurung ora kondeke malah kemlelet ya. Sing diunggahno kuwi ya imane kuwi diunggahno ning pangeran sing luwe luhur maneh. Tambah dilem imane tambah munggah ning Allah neh, ngoten. Dheke semakin ilang. Kepentingan dirinya semakin hilang. Tapi keberadaan Allah dalam iman dia semakin nampak, semakin nampak, semakin nampak. Lho, ngoten. Mula fayafrahu mongko bunga. Sapa basa fayafrahu mongko dadi bunga. Sapa wong sing makrifat dzalika kelawan mengkono-mengkono dilem oleh bunga lima wan krana bendarane. Krana bendarane wayudi falan menyandarkan nyendhekaken sapa wong sing makrifat nyendhekaken hu ing pengalem disendhekno ila sayyidihi utawa ila maulahu ila sayyidihi maring gustine si wong makrifat alladzi kang tawalla kang wis nguwasakaken sapa sayyid ladzi nguwasakaken hu ing pengalem. Nggih sing nguasakno wong iso do ngelem-ngelem sing nguasakno sapa? Ya bendarane. Mulane fayarudu mongko dadi bali. Fayarudu mongko balekaken. Sapa wong sing makrifat balekaken as-sun'ata ing gawean dibalekno ila soni'ah maring kang gawe sun'ah. Wong penggawean ngelem ya penggaweane kono dibalekno rono neh. Lah sing dilem aku ketoke wong sakjane sing ketok apik iki dudu apikku ya apikku tak balekno rono neh. Waya satulan nyekseni sapa sing makrifat minal fitrati saking fitrah balekno fakiroha ingkang gawe fitrah. Mulane fayakunu mongko ana apa zalika mengkono-mengkono pengalem sing dirungokno kuwi iku madhan dadi pengalem lisoni imaring kang agawe. Dadi sing ngelem sing gelem kuwi dudu aku, sing gelem iku sing gawe aku. Wa wasfan lan dadi sifat lil fatiri keduwe kang agawe. Ngoten sing didelok niku sing gawe ora dal gaweane. Layang guru ora ningali sapa arifin. Wong sing ahli makrifat ora ningali ila wasfihi maring sifate dhewe. Ila sifatihi ora ningali maring layang guru ila wasfi maring sifate dhewe wala yujibulan ora banggaaken binafsihi kelawan awake dhewe. Blas ora. Intaha wis rampung apa dawuh Syekh Abu Thalib Al-Makki. Nggih ngeten iki nggih nggih digawe mayar ya mayar. Tapi niku gricak-gricine ati niku nggih bolak-balik ngoten nggih. Ben bener dhek to muni ngono lek ditadi-tadi apa dilokne wong sampeyan dilem kok santai-santai. Ngene wong idah kok. Jare wong mukmin lek dilem tenan imane mundak-mundak. Ya tapi kan enak indikasi ini. Lah nalika dipaido kowe jengkel apa ora? Dan nalika dilem kowe ora gelem ngaru-ngarui lan malah mundak-mundak lho. Bangsa dipaido kok ya ora mundak, kok padahal dipaido kuwi ya kok ana sing maido. Terus kowe diketokno elek, kowe diketokno aslimu sing ketokno ya kono rek. Lho bangsa dipaido kowe kok mencak-mencak ngamuk-ngamuk iku nyapa? Lho bangsa dilem kowe kok alasan. Dereke iku Gusti Allah sing ngetokno kaapian. Nek pancen ngono ya kudu sing padha to. Ngoten. Lek pas tiba maksiat atau alasan, kok nyentak diri Gusti Allah ngene kok. Lho kok muni takdir kok lek wis maksiat age muni takdir. Lagi jenenge niku Gusti Allah dikambing hitamkan. Ya sing padha niku jelas ya, terus kula panjenengan nek pas dilem niku nggih kudu ngati-ati ngoten niku wau. Anggur pancen manteng tenan iman panjenengan teng Allah. Dan balekno napa-napa niku dumateng Allah. Insyaallah wis selamat. Tapi kok enten setrum sithik mawon. Pengin memanfaatkan pengalaman niku. Walah niku mungkin dadi masalah gedhe niku nggih. Saya itu niku mungkin terus diparing Allah wali aneh niku sampean wis kejet-kejet ya. Saya itu niku. Ngoten kok dilongi. Mungkin saya nek wong liya sing dilem padha ngene ndek wis jengkel ora karuan kok. Jadi niku wong. Uang dengan tu ni, gaya ni lepas cocok tu ya ditompo, lepas orang cocok ya gebres. Niku mana gaya seperti niku wau sarane saya pun atau ilah, kayak panjen dilem, Gusti Allah ngelem dengan awakmu, padahal kue asli ni orang ngono kui, Yesus kue ndang balik dengan Allah ngelem dengan Gusti Allah kenawan. Niku mungkin sing iso beda no. Antarane wong zuhud kalih wong sing marifat. Tapi nuwun sewu niki mboten lamis. Niki mboten gawe-gawe, mboten namung ucapan teng lambe. Tapi ku tuwe saking rasa sing asli, rasa iman sing mendalam nika wau. Mulane kadise sing dik wau, idza mutikal mu'minu fi wajhi, lek enek wong ngelem, wong mukmin dilem ning ngarepe. Niku sing muda iman ning jero atine. Nanti kalau muda iman dan juru hati ini, dia semakin ngati-hati ngelakoni perintahnya pengerane. Nyocok no karo tekane pengalam sing kudu gini wau. Betul loh. Ibaratnya sampean kali Allah Ta'ala dan ditekani perkara sing apik. Duh, niki kan sampean kudu siap-siap. Masa panganane dibungkus wong apik era karwan terus sampean oleh muluk tangane gebol lumpur ngono kan ya ora pantes. Ya kudu dicocokno to. Menghormati peparinge Allah rupa pengalem niku dengan menumbuhkan akhlak baik yang sesuai dengan perintahe Allah Subhanahu wa taala. Niku sing tugas pertama. Lah tugas kedua mengembalikan pengalem itu semuanya dari Allah. Dan yang dilem itu bukan saya, tapi sifatnya Allah sendiri yang ditampilkan pada saya. Lagi terus-terus saya nek, tak jane aku iku ora ono. Sing ngono iku ya sing Allah, lah wong sing ngelem iku sakjane ya ora ono. Niku sing wong iku sing ngelem iku sing ngelemno ya Gusti Allah. Ke rumus gampangane omong duduk dinggo patokan keyakinan gampangane omong rumus ben gelis teko dinggo omongan Gusti Allah ngelem Gusti Allah ngoten lho nggih niku tapi niki duduk pedoman maksudnya duduk pedoman akidah lho niki nggih kata kunci gampangane lek ngolak-ngalek ati ben ora gampang sombong muni ngoten lah Gusti Allah ngelem Gusti Allah aku gak melu-melu. Mugi-mugi kalau panjenengan sedaya dipun paringi manah ingkang selamat. Monggo kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala baraka anhu sahabatu Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahu wa fi'na amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.